sena dengan Andi. Bulu bawi bujang kupahi noye tutu. Ata yang pin potongan gaya menjadi aduhai manikam. Sampai menterbatiru manu pingam pak ku tabayang adengam. Kahalan bau matam mengundang kana huang. Jangan lupa hinoye tu. dengan.